Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu dari pembahasan perilaku jahiliyah yang keempat, yaitu pembahasan bahwa di antara landasan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan kufar maupun kaum musyrikin di dalam membangun agama mereka adalah dibangun di atas sikap taklid, sikap menyandarkan diri mereka mengikuti seseorang yang tidak bisa dijadikan hujjah tanpa adanya hujjah yang ilmiah, mengikuti selain Al-Quran, selain sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa diiringi dengan dalil nas yang sahih. Ini yang dimaksud taklid sebagaimana didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. At-taqlidu huwa ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah, mengikuti seseorang selain Allah dan Rasulnya, siapapun orangnya, tanpa diiringi dengan hujjah, tanpa diiringi dengan dalil. Ini yang disebut dengan taklidul a'ma, fanatik buta atau taklid buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi sikap yang seperti ini, menyelisihi sikap ahlul jahiliyah yang mana ketika mereka mendengar bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka bantah dengan sikap menentang bahwa apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dan tidak didapati dari ajaran-ajaran leluhur-leluhur mereka. Apa yang terdapat pada leluhur mereka berupa keyakinan, berupa akidah, berupa sikap, mereka ikuti tanpa tahu dasar dan dalilnya. Mereka amalkan tanpa mengetahui sumber dari amalan tersebut dan akidah tersebut dari mana. Intinya apa yang terdapat pada leluhur mereka, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, atau sesepuh-sesepuh mereka, itu yang dijalani walaupun menentang bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, di salah satu dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, di antara dalil yang menunjukkan sikap taklid yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu apa yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Kata Allah, yang demikian itulah tidaklah kami mengutus dalam sebuah kampung, sebuah daerah, seorang utusan, seorang pemberi peringatan untuk mendakwahkan tauhid, agar mereka beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya. Apa jawaban mereka? Melainkan illa qala mutrafuha, orang-orang yang hidup dalam kemewahan di tempat itu mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati ayah-ayah kami pada sebuah keyakinan, pada sebuah akidah, amalan. Maka keyakinan dan akidah ayah-ayah kami inilah yang kami ikuti, bukan bimbingan Allah, bukan bimbingan Rasulnya. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, di akhir pembahasan dari perilaku yang keempat ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, wa hakadha yajibu ala kulli 'aqilin an yanzura fi aqwalin nasi fayumayyizuha wa yufahhisuha. Maka demikianlah wajib bagi setiap orang yang berakal, yang memiliki akal yang sehat, untuk memperhatikan. Nadhara yanzuru itu beda dengan yaro, ra'a yaro. Sama artinya melihat, tapi nadhara yanzuru itu lebih dalam maknanya. Kalau ra'a yara, melihat, telah melihat dan sedang melihat, melihat ya, ala kadarnya ya, melihat seperti itu saya melihat kipas angin. Tapi kalau nadhara yanzur itu melihat dengan seksama, dilihat muternya itu rata atau tidak ya, kemudian dilihat bentuknya, itu nadhara yanzuru. Maka dari itu, kalau seorang mau memproses ingin menikahi seorang akhwat, langkah terakhirnya apa? Nadhor. Nadhor itu melihat dengan seksama, dilihat. Ya. Gak sekedar gini aja. Ya. Dilihat sekali kemudian gimana? Jadi? Gak seperti itu. Ternyata setelah jadi, loh kok gini? Ya makanya namanya nazar itu harus diperhatikan. Nah, demikian seorang orang yang berakal, dia harus memperhatikan fi aqwalin nas, apa yang terdapat dalam ucapan-ucapan manusia. Kemudian dia yumayyizu wa yufahis. Dia kemudian memilih dan memilah, membedakan, menimbang dengan ilmu yang dia miliki. Apakah ucapan-ucapan ini batil ataukah benar? Wa yaral khaba' minas sawab. Lalu dia melihat di situ apakah ini ucapan yang benar ataukah salah. Ditimbang dengan ilmu secara ilmiah dan sikap jujur serta adil dalam bersikap. Tidak kemudian mengedepankan emosi dan perasaan. Ketika dia melihat ucapan-ucapan manusia tersebut, dia tahu kalau ucapan ini salah dan keliru. Ucapan ini mengandung syubhat yang bisa mengantarkan seorang ke dalam jurang kebinasaan. Kemudian dia menyatakan ini ucapan yang benar, padahal dia mengetahui itu salah. Fayaqbalul haqq wa yaruddul khata'. Ketika dia melihat bahwasanya ini benar dan ini salah, maka selayaknya bagi dia untuk menerima kebenaran itu. Tidak kemudian membuangnya. Wala yahmiluhu taqlidul a'ma 'alal baqa' 'alal batil. Dan dia tidak boleh menyeret dirinya untuk taklid buta. Lalu dia tetap dalam keadaan apa? Kebatilan. Tetap berada di atas kebatilan karena sikap taklid tadi. Maka dari itu, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, bedakan antara sikap taklid dengan ittiba. Sama-sama mengikuti. Ya. Kalau ittiba adalah mengikuti sesuatu yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau taklid adalah seorang yang mengikuti tanpa adanya dasar yang ilmiah. Karena memang hukum atau secara bahasa, taklid itu adalah melingkarkan tali di lehernya. Ya. Jadi kalau ini ke barat, ya ikut ke barat. Kalau ini ke timur, ya ikut ke timur. Baik, kita lanjutkan permasalahan yang kelima atau perilaku jahiliyah yang kelima. Kita baca judulnya al-ihtijaju bima 'alaihil aktsar duna nadhari ila mustanadihi. Di antara perilaku jahiliyah adalah berhujjah, berdalil dengan mayoritas yang mengikuti, mayoritas yang mengamalkan, mayoritas yang melakukan, tanpa memperhatikan dasar hukumnya. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatul khamisatu, permasalahan atau perilaku akhlak jahiliyah yang kelima, inna min akbari qawaidihim al-ightiraru bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi fatahum bi dhiddi dhalika wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an. Bahwasanya di antara tiang-tiang agama mereka yang paling besar adalah tertipu dengan mayoritas dan kebanyakan umat. Mereka berhujjah dengannya, dengan hukum mayoritas tadi, untuk menetapkan kebenaran sesuatu. Untuk menetapkan kesahihan, keabsahan sebuah perkara tertentu. Dan sebaliknya, mereka berdalil tentang batilnya sebuah perkara karena keasingan dan sedikitnya pengikutnya. Fatahum bidzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka ahlul jahiliyah ini dengan kebalikan dari sikap mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, menjelaskan fi ghairi mawdhi'in minal Qur'an, dalam selain satu tempat di dalam Al-Qur'an, bahwasanya sekarang ini pembahasan kita adalah mengukur sebuah kebenaran dengan banyaknya pengikut. Itu adalah diantara perilaku jahiliyah. Barakallahu fikum, yang dikenal dengan hukum mayoritas. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Min masail jahiliyah annahum yastadilluna bil aktsarina 'ala al-haq wa yastadilluna bil aqallina 'ala ghairil haq. Termasuk di antara perilaku-perilaku jahiliyah bahwa mereka berdalil dengan mayoritas, kuantitas manusia yang mengikutinya untuk menentukan kebenaran. Pokoknya kalau banyak itu yang benar. Ya. Mana di antara dua calon ini yang benar, yang patut untuk kita tiru atau kita contoh? Ayo lakukan untuk apa? Menghitung suara terbanyak. Ternyata yang di atas kebatilan yang menang banyak suaranya. Maka hukum jahiliyah, dia mengikuti yang terbanyak. Ukurannya adalah yang paling banyak pendukungnya. Dan mereka berdalil dengan sedikitnya orang-orang yang mengikutinya untuk menetapkan bahwa dia itu tidak di atas kebenaran. Famakana alaihil aksar indahum fahuwal haq. Selama banyak pengikutnya di sisi mereka, maka itulah yang benar. Wa ma kana 'alaihil aqallu fa huwa ghairu haq. Dan kalau sedikit kondisinya yang mengikuti mereka, maka itu yang tidak di atas al-haq. Hadza huwal mizan 'indahum fi ma'rifatil haqqi wal batil. Dan ini timbangan bagi mereka dalam mengenali kebenaran dari kebatilan. Wa hadza khata, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ini adalah kesalahan. Li'anna Allah jalla ala yaqul, dikarenakan Allah jalla wa ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Hanyalah mereka itu mengikuti dhann, prasangka-prasangka mereka. Walaupun mereka itu walaupun mereka melakukan kedustaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah a'azzani wa a'azzakunallah. Dalam perilaku yang kelima ini sangat jelas bagi kita bahwa mengukur kebenaran seorang itu diukur dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan banyaknya pengikut. Sekarang bagaimana kalau yang benar itu yang banyak? Apakah berlaku dalil ini? Tidak berlaku. Antum lihat di situ ada kata-kata apa? Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanyalah mengikuti prasangka. Ya. Sebagai timbangan amalan mereka adalah perasaan dan prasangka mereka. Tapi kalau seorang mengikuti kebenaran itu di atas dasar ilmu, subhanallah, ternyata dia yang terbanyak, maka itu tidak termasuk dalam kandungan ayat ini. Ya. Yaitu melarang seorang untuk mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak kemudian ada segelintir orang, ya, antara 10, 20 orang atau 30 orang, nah, menyendiri. Kemudian dia menyatakan bahwasannya yang banyak itu di atas kebatilan. Ya. Kemudian dia berdalil dengan ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kamu tahu enggak? Mereka itu kan banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya dia akan menyesatkanmu. Ah, enggak bisa. Ya. Harus ditimbang dengan dalil. Kalau dia di atas kebenaran, subhanallah, Allah beri taufik ya umat ini untuk mengikuti, berbondong-bondong untuk mengikutinya, maka itu di atas kebenaran. Sebagaimana terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan al-fath terbuka, ya, dan ditaklukkannya kota Makkah. Apa lanjutan ayat itu? Lanjutannya apa? Hah? Lanjutannya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau Muhammad akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Ya. Lalu kemudian apakah kita berdalil dengan ini? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, enggak bisa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Mayoritas manusia, kebanyakannya, ya, berada di atas penyimpangan. Kebanyakan, al-aghlab, mayoritasnya. Ya. Kalau antum melihat di dalam Al-Quran, ya, yang banyak disebutkan kebanyakan manusia, kebanyakan manusia, kebanyakan manusia, itu yang jelek-jelek. Ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia itu kafir, ya. Itu di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi yang benar-benar itu biasanya dengan sedikit, ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. Wa qalilam ma yafhamun atau wa qalilam ma yu'minun. Sedikit sekali mereka yang beriman, sedikit sekali mereka yang bersyukur. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin." Dan tidaklah kami mendapati kebanyakan dari mereka manusia itu dalam sebuah perjanjian yang benar. Ya. Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin, ya. Dan kami mendapati mereka kebanyakan orang-orang yang fasik. Kebanyakan lagi. Jadi kalau seorang berhujjah dengan kebanyakan orang, ternyata kebanyakan orang itu fasikun. Ternyata kebanyakan orang itu tidak mau bersyukur. Ternyata kebanyakan orang itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dzalik, kata Syekh, dan yang selain itu. Fal mizanu laisa wal kathratu wal qillah, maka timbangannya di sini bukan dari banyaknya dan sedikitnya. Bukan dari itu timbangannya untuk mengukur ini hak ini batil, bukan dari banyak dan sedikitnya. Bal al mizanu wal haq, faman kana 'alal haqqi wa in kana wahidan fa innahu wal musib. Akan tetapi timbangan itu adalah kebenarannya. Barang siapa yang di atas kebenaran walaupun dia satu orang, ya, walaupun dia satu orang, maka dia berada di atas kebenaran atau dia orang yang benar. Barakallahu fikum. walaupun satu orang, ternyata dia memang benar. Nah, dialah orang yang benar. Wa walladhi yajibul iqtida'u bihi, dan dia orang yang wajib untuk diikuti. Wa idza kanatil qasratu ala batilin fa innahu yajibu rafdaha wa adamal istighrari biha, dan apabila ternyata yang banyak itu di atas kebatilan, maka wajib bagi seorang untuk berpaling darinya dan tidak tertipu dengannya. Fal ibratu bil haqq, yang teranggap itu adalah yang benar. Falidhalika, maka dari itu berkata para ulama, yaqulul ulama, kita lihat timbangan para ulama bagaimana untuk mengenali kebenaran. Sekarang kita yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ya, apapun hujjah-hujjah, kalau itu batil, kita tinggalkan. Selama dia di atas kebenaran, siapapun dia, apakah dia sebelumnya kita benci, ternyata dia di atas al-haq, ya, maka kita wajib untuk mendukungnya, mengikutinya. Kalaupun dia di atas kebatilan, walaupun dia adalah sebelumnya orang yang kita segani, orang yang paling kita cintai, ya, ternyata orang itu di atas kebatilan, padahal dia adalah orang yang memahamkan kita dengan dakwah salaf. Subhanallah, dengan berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, di situ ada fitnah-fitnah melanda. Dengan fitnah itulah menyaring, ya, setiap orang ini menyaring siapa yang kokoh di atas al-haq, siapa yang terpelanting di atas al-haq. Ternyata di situ, ya, ada orang-orang yang jatuh ke dalam kebatilan. Subhanallah, dia orang yang kita segani, orang yang kita cintai. Maka akidah dan sikap prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meninggalkan kebatilan tersebut dan para pengusungnya, kemudian dia berjalan di atas al-haq dengan orang-orang yang mengusung al-haq tadi. Berkata para ulama, al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak dikenali dengan hakikat jati diri seorang, ya. Wa innama yu'rafu rijalu bilhaq, adapun seorang itu dikenal karena kebenaran yang dia anut. Nah, paham maksudnya ini? Kebenaran itu bukan diukur dengan seseorang. Artinya kalau orang itu yang mengatakan pasti benar, ya, bukan itu untuk mengenali al-haq. Siapa ini yang berfatwa? Syekh Fulan. Oh, kalau Syekh Fulan pasti di atas kebenaran. Lah, tanpa melihat dasarnya, dalilnya, alasannya, dan hujahnya, kemudian kita mengikutinya, maka ini yang disebut taklid, sikap apa, fanatik atau membebek. Akan tetapi seorang itu dikenali karena kebenaran yang diusungnya. Karena dia berada di atas kebenaran, akhirnya apa? Diikuti dia. Nah, sudah ya kon? Dihadapkan sana bisa. Ya, dihadapkan tembok. Ya. Ya. Faman kana 'ala al-haq fa huwa alladhi yajibu al-ittida'u bihi. Maka barang siapa yang di atas kebenaran, maka dialah orang yang wajib untuk diikuti dan diteladani. Siapa yang tidak mengenal Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali? Beliau keturunan siapa? Orang enggak tahu. Beliau diikuti bukan karena karisma yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ya. Wo, ini karena cucunya Rasul, atau diantara keturunan Ahlul Bait, bukan. Tapi karena kebenaran yang dia usung, kebenaran yang dia suarakan, membela al-haq dan berupaya untuk memberangus kebatilan-kebatilan. La yakhafuna laumata laim. Dia adalah seorang yang tidak takut dengan cercaan orang lain yang suka mencerca. Sehingga dia dikenali dengan apa? Kebenaran yang diusungnya. Barakallahu fikum. Bukan seperti orang-orang yang muncul dikenal karena karismanya. Karena dia adalah keturunan ini dan itu, ya. Walaupun dia melakukan kebatilan, tetap seorang mengikutinya. Kenapa? Karena dia keturunan ini dan itu. Ah, ini yang disebut dengan taklid. Maka dari itu, para ulama di antara pernyataan-pernyataan mereka adalah al-haqqu la yu'rafu birrijal, bahwa kebenaran itu tidak bisa diukur karena orang tadi yang membawanya. Tapi seorang itu dikenal dengan kebenaran yang dibawanya. Qala wallahu jalla wa ala fi ma qassa 'anil umam. Dan Allah jalla wa ala sebagaimana telah mengkisahkan dari umat-umat yang sebelum kita, anna akhbaru annal qillata qad yakununa 'alal haqq. Allah jalla wa ala mengkabarkan bahwasannya yang sedikit itu terkadang di atas kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit, yakni bersama Rasul tersebut kecuali sedikit. Ternyata kebanyakan mereka tidak beriman. Ini sebagai dalil bahwa ternyata yang sedikit itu bisa di atas kebenaran. Ini buktinya dalam Al-Quran. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya sangat panjang, ya. Alladhi 'uridat fihil umam 'alan nabi, yaitu ketika Nabi ditampakkan kondisi umat-umat sebelumnya. Ra'an Nabi wa ma'ahu rahd. Nabi alaihi salatu wassalam melihat, ya, seorang Nabi bersamanya antara 3, ya, hitungan 3 kurang dari 10. Antara 6, 7 atau 8. Ya. Ada Nabi di belakangnya bersama umatnya, ternyata tidak lebih dari 10 orang atau 9 orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, dan ada nabi bersama dia, ada yang cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Dijelaskan bahwa di antara nabi yang tidak memiliki pengikut satupun adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim benar-benar mengharapkan keturunan, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah tauhid kepada umat ini. Barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ukuran kebenaran itu bukan banyaknya pengikutnya, ya. Sehingga kalau kita berdakwah di jalan Allah, kita berada di atas al-haq. Apa yang kita jalani sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan bimbingan para ulama, ternyata sedikit, ya, yang mengikutinya. Sedikit orang-orang yang berupaya untuk bergabung, berupaya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Apa yang kita dakwahkan, menyambutnya sedikit. Jangan kemudian kecil hati, ya. Kecil hati kemudian kita berhenti dari dakwah tadi. Bukan. Tapi terus dakwah itu terus, tidak boleh terputus. Nah, terus dakwah itu di bawah bimbingan, ya, bimbingan orang-orang yang berilmu, para ulama, agar kita tidak salah dalam melangkah. Seorang kalau nggak di atas bimbingan, dia salah, tidak ada yang menegurnya. Ini bahayanya berdakwah sendirian. Tidaklah kambing itu diserang oleh serigala, ya, kecuali dia sendirian, dia merumput sendiri, nggak gabung dengan segerombolan yang lainnya. Ini kambing yang seperti ini akan mudah untuk diserang. Nah, maka ketika seorang berdakwah sendiri, saya sendiri bisa kok, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Iya, Rasul. Rasul siapa yang membimbing Rasul? Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kita siapa? Ya. Sehingga tidak ada yang menegurnya. Ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Apalah artinya kita ini yang tuwailib, penuntut ilmu yang apa? Kecil, junior, dibandingkan mereka-mereka yang sudah memutih rambut, jenggot, dan bulu alisnya, disebabkan karena sibuknya mereka dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ujian, sekian fitnah mereka rasakan, sehingga ketika ada fitnah melanda, dia bisa mendeteksi, oh ini ternyata sama persis seperti kejadian yang tempo lalu, hanya saja kemasannya beda, tapi kulitnya apa, isinya sama. Mudah untuk dideteksi, sehingga mudah untuk dicarikan jalan keluarnya. Tapi kalau seorang yang baru-baru terjun, kemudian dia tanpa bimbingan menghadapi fitnah, dia akan hadapi dengan brutal, dengan emosi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, falaysat al-ibratu bikathratil atsba'i 'alal madhhab aw 'alal qaul. Bukan yang teranggap itu adalah banyaknya pengikut dari sebuah madhab, sebuah pendapat atau ucapan, wa innamal ibratu biqauli haqqan aw batila. Hanyalah yang teranggap, yang ternilai untuk diikuti adalah ketika dia berada di atas kebenaran atau kebatilan. Fama kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas aw law lam yakun alaihi ahad madama annahu haqqun yutamassaku bihi fa innahu huwan najatu. Selama dia di atas kebenaran, walaupun dia itu adalah orang yang paling sedikit jumlahnya, ya, atau tidak ada seorang pun kecuali satu, selama dia di atas kebenaran, maka dialah orang yang harus dipegang teguh, ya, bahwa dia itulah di atas kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar, ya, sebuah kabar akan ada dari sekelompok umat ini, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa menampakkan kebenaran itu di hadapan umat ini, ya. Nah, akan ada, merekalah yang dikenal dengan at-ta'ifah al-mansurah atau al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya, kelompok yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadhurruhum man khadalahum, tidak pernah memudaratkan mereka orang-orang yang menghina, mencerca dan memaki mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah datangkan ketetapan untuknya. Imma dia meninggal atau apa, ditegakkan hari kiamat, tetap dia di atas kebenaran itu. Wal batilu la yu'ayyiduhu kathratun nasi abadan. Adapun kebatilan, tidak bisa diperkuat dikarenakan banyaknya pengikutnya selamanya. Selama itu batil, walaupun banyak tetap batil. Walaupun banyak orang yang mengeluh-elukan inilah kebenaran, inilah yang terbaik, tapi dia di atas kebatilan tetap batil. Huwa hadza mizanu yajibu an yattakhidahu al-muslimu daiman ma'ahu. Ini adalah timbangan yang wajib diambil oleh seorang muslim selamanya bersamanya. Qala Syekh Shalal Fauzan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, bada'al islamu ghariba, Islam itu awal datang asing. Rasulullah datang pertama kali sendiri, dia asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan nanti satu saat Islam itu akan kembali asing seperti sedia kala. Kenapa? Banyak faktor kenapa Islam itu terasing. Ya, yang pertama, banyaknya orang-orang yang menentang mereka. Yang kedua, sedikitnya orang Islam yang beramal dengan Islam itu sendiri, sehingga Islam tidak dikenali. Bahkan dalam satu keluarga, ketika seorang ayah atau ibu ini tidak mau beramal dengan Islam atau enggan untuk mengamalkan sunnah di antara ajaran-ajaran Rasulullah, maka sunnah itu akan hilang sedikit demi sedikit. Sehingga ketika orang tuanya pergi meninggalkan anak-anaknya, anak-anaknya tidak mengenali apa agama mereka. Akhirnya hilang, hilang, hilang. Maka di antara sebab hilangnya sunnah ini adalah malasnya ahlus sunnah untuk beramal dengan sunnah Rasul. Nah, lebih condong untuk mengikuti kebanyakan budaya-budaya orang-orang masa kini. Minder dengan keislamannya. Enggan untuk menampakkan keislamannya. Hadza, atau ini adalah seorang muslim. Anak muslim. Ya. Lebihnya apa? Lebih senang untuk serupa dengan yang selain mereka. Maka di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang menampakkan syiar-syiar Islam tersebut. Ya. Walaupun orang lain menyelisihinya. Menampakkan syiar. Apa di antara syiar? Di antara syiarnya adalah amalan-amalan ibadah yang selama ini. Ya, amalan ibadah zahiran wa batin, secara zahir maupun batinnya. Jika itu diniatkan untuk apa? Mengagungkan syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka yang demikian itulah tanda takwanya hatinya. Nah, terkhusus ketika kita memiliki putra dan putri, dilatih seorang itu untuk apa? Menampakkan keislamannya di hadapan teman-temannya. Ya, dipatahkan rasa minder mereka untuk menampakkan keislaman mereka. Ya. Yang sangat sulit pendidikan itu, yaitu pendidikan anak-anak usia remaja. Biasanya dia merasa dewasa, ingin ngatur dirinya, ya. Nah, ingin menampakkan inilah saya yang sebenarnya. Nah, ini yang lebih sulit dibandingkan anak-anak yang usia-usia SD. Maka dari itu butuh untuk sabar dalam mendidik mereka, mengingatkan mereka, ya, mendudukkan mereka secara persuasif, diingatkan bahwa apa yang antum lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Gambarkan bahwa orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, mereka tidak minder untuk menampakkan penentangan itu di hayat ramai. Kalau kita tanya mereka-mereka yang membuka auratnya, berpakaian dengan pakaian-pakaian alal kufar. Ketika mereka ditanya, mereka akan yakin bahwa ini adalah pakaian mereka. Ini keliru, ini gak benar. Tapi mereka yakin untuk melakukannya. Ahlu sunnah, ahlul khair, lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Apa tujuannya? Agar Islam tidak terasing. Sehingga fadilah dan keutamaannya itu terus ada sampai anak-anak kita. Sehingga anak kita pun juga menerima barokah dari apa yang diamalkan oleh orang tuanya. Wadzalika hina yasturu syarru wal fitan wad dalal. Yang demikian itu ketika banyaknya kejelekan dan fitnah-fitnah serta kesesatan, fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba minan nasi wa niza'un minal qaba'il. Aw naza'un minal qaba'il, maka tidak tersisa kebenaran yang diikuti kecuali sedikit dan asingnya dari sebagian manusia dan sebagian suku-suku, kabilah-kabilah. Yusbihuna ghuraba fil mustama'il bashari, sehingga orang-orang yang asing ini menjadi terasing di masyarakatnya. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal 'alamu kulluhu yamuju fil kufri wad dalal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan umat di alam ini, umat di muka bumi ini, mereka semuanya tenggelam dalam kekufuran dan kesesatan. Wada'an nas, dalam keadaan Rasulullah berdakwah di tengah-tengah manusia. Ini sebagai dalil bahwa merasa benar dan memang-memang di atas kebenaran itu diharuskan. Ya. Ucapan seorang yang mengatakan bahwa gak boleh merasa benar sendiri itu, ini syubhat untuk mematahkan ahlul haq. Kok semua salah? Apa surga punya kamu? Apa surga ini milik kamu saja? Ini adalah syubhat murahan. Seorang merasa bahwasanya apa yang diamalkan itu benar, dan kalau memang itu benar-benar benar, ya, kalau itu memang benar-benar hak, maka itu yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tentunya dia seorang dai itu harus yakin apa yang dibawanya itu benar. Sehingga dia kokoh dan mantap ketika menjelaskan al-haq. Tapi kalau dia tidak yakin bahwa apa yang dibawanya benar, ketika dia dihadapkan sebuah permasalahan bainal haqqi wal batil, maka yang ada adalah sikap tamayyuh, mumayyi', lembek, gak bisa tegas. Kenapa? Karena apa yang dibawanya itu ragu, dia masih benar apakah salah. Ya? Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan, fastajaba lahu ar-rajul wa ar-rajulah. Sehingga karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keyakinan yang benar ini tadi, maka diterima oleh satu orang, dua orang. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menerima. Ya. Dakwah tersebut. Tambah lagi dua orang, sedikit. Sedikit demi sedikit dulu, enggak langsung banyak. Ya. Ila antakatharu, sampai banyak pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Quraisy wa kanatil jaziratu kulluha. Kaum Quraisy dan jazirah Arab semuanya, wa kana al-'alam kulluhu, dan kondisi alam umat dia di muka bumi ini semuanya ala dolal, dalam keadaan mereka di atas kesesatan. Dan warasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu yad'un nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdakwah di tengah-tengah manusia. Walladzina taba'uhu qalilun binisbati lil alam, dalam keadaan orang-orang yang mengikutinya itu sedikit dibandingkan dengan jumlah umat di seluruh alam semesta ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai apa? Sebagai penyemangat kita yang dinilai adalah apa yang kita perbuat untuk dakwah ini. Itu yang ternilai. Sudahkah kita berbuat untuk dakwah ini? Yang dinilai bukan pengikutnya atau yang ikut dengan kita. Berapa sih pengikutmu atau berapa sih jamaahmu? Bukan. Yang dinilai bukan itunya, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah. Apa yang kita sudah lakukan untuk dakwah ini? Semua dari kita, baik itu yang ustadznya ataupun yang belajar, yang madu'unya, itu semua bisa ikut andil dalam dakwah kalau ada kemauan. Dakwah itu bukan hanya sebatas di belakang meja seperti ini atau di atas mimbar. Seperti yang sudah saya jelaskan, dakwah itu bisa melalui ya at-tawasi bil haq, menasehati di atas kebenaran, itu juga bagian dari dakwah. Dakwah itu juga bisa dengan kita menampakkan sunnah di hadapan umat, ini juga bagian dari dakwah. Dakwah itu juga bisa dengan media-media yang ada. Kalau kita merasa sulit menjelaskan kepada saudara kita, tetangga kita, sanak keluarga kita, family kita, sulit sekali. Ya. Dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, barakallahu fikum, maka dakwah dengan media yang ada, buletinnya, ya, buletin sakunya atau majalah, hadiahkan untuk mereka. Ini mumpung bahas masalah dakwah, ya, barakallahu fikum, buletin kita ini lama libur sudah. Ya. Subhanallah. Padahal kita mengetahui faidah ya dari buletin yang tersebar. Umat sangat membutuhkan. Kalau kita lihat buletin-buletin yang ada di masjid-masjid, ya, bukan merendahkan, tapi kenyataan yang kita lihat, kalau dibandingkan dengan buletin kita, jauh dari isi dan pemaparan ilmu yang ditampilkan, jauh sekali. Umat dijejali dengan kesesatan. Miris kalau kita lihat itu, ya Allah. Buletin kita enggak ada di situ. Padahal mereka yang sholat Jumat itu tuh ngambil. Orang tua-tua dibaca. Masih nyempatkan pakai kacamatanya. Ya. Luar biasa. Kalau kita lihat di persimpangan jalan lampu merah, orang-orang yang bawa surat kabar itu telaten datangi satu-satu. Ini apa gini maksudnya? 2000-an. Antum enggak perlu gini. Ya. Langsung kaku. Assalamualaikum, Pak. Ya. Banyak item tempat yang kita masukin, masjid, instansi, ya, tetangga, luar biasa, bisa itu dikasih. Ya. Berapa satu lembarnya buletin itu? Satu lembarnya berapa? Siapa yang ini? Abu Hurairah. Satu lembar 300 ya, 300. Pempek itu berapa satu? Pempek itu paling murah 1000 atau 2003. Ya. Kok tahu saat langganan? Nah, isinya ya ada teloknya, ada tahunya, selesai sudah. Tapi kalau buletin dari 100 orang kita mendapat 2 orang yang dapat hidayah. Tanya kajiannya di mana? Kak, oh di sana. Oh iya, nanti saya datang di sana. 2 orang saja dari 100 buletin yang kita sebarkan, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat Ali bin Abi Thalib, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sesungguhnya apabila engkau mendapatkan satu orang melalui perantaraanmu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala satu, itu lebih baik bagimu dari onta merah atau kendaraan yang termahal di waktu itu. Lebih baik dari Ferrari, lebih baik dari Lamborghini, ya. Lebih baik dari BMW dan yang lainnya. Satu orang. Lah sekarang ini sudah sebentar lagi ada tebar media. Tebar media. Ana harapkan, dan ini juga pesan dari asatidzah, ya, untuk ikhwah bergerak untuk apa? Ikut andil dalam menyebarkan media-media itu. Ya. Harapannya biasanya kendalanya afwan anak kerja. Iya. Kerja itu penting juga, ya. Tapi ini lebih penting. Tolong, ya. Ambillah cuti sehari saja untuk menyebarkan itu. Ya, kita bisa cuti liburan bersama keluarga, ya. Makan sana, habis makan bakso ini, nanti pindah lagi makan tekwan, pindah lagi makan model ini. Isinya dunia. Sehari atau 2 hari saja cuti. Sehingga serentak di waktu itu menyebar, ya. Di waktu itu ke kantor-kantor, ke instansi-instansi militer masukin. Ya, kebetulan tema dalam majalah yang ditebarkan sekarang ini ada terkait dengan terorisme dan radikalisme. Dan itu semuanya menjadi sasaran empuk dan senjata untuk menyikat Salafiyin dan Ahlus Sunnah di masa ini. Nah, kalau kita ingin berlangsung dengan ta'lim yang tenang seperti ini, andil. Andil. Gak bisa kalau ditebarkan 2 orang, 3 orang. Nah, Palembang ini luas, ya, metropolitan. Nah, butuh yang lainnya. Barakallahu fikum. Tentunya harapan kita semua adalah harapannya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam, onta merah tadi, ya, menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat ini yang keluar, ya, kepada manusia atau di tengah-tengah manusia, apa yang mereka lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada mereka sesuatu yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Siap ini, ya? Mempertaruhkan waktu juga, ya? Jiwanya, raganya, dan biayanya, ya. Iya, Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Tentunya dan tenaga kita, semangat kita. Ya. Kenapa ya, Pak? Jangan dikira ini selesai di tahun ini. Artinya dakwah ini fadilah dan keutamaannya sudah selesai, paling ya tahun ini ya selesai. Bukan. Ini fadilahnya nanti untuk anak-anak kita. Keberlangsungan anak-anak kita ini nanti bagaimana? Fitnah di tengah-tengah mereka nanti yang mereka hadapi lebih dahsyat daripada kita. Ya, lebih dahsyat. Kalau kita enggak peduli, ya, masing-masing sudahlah, yang penting kita taklim selesai, sudah selesai taklim lagi kita. Seminggu sekali cukup. Lah, enggak cukup. Ya. Syiah Rafidhah itu, ya, Syiah, kaum Syiah Rafidhah. Kalau kita tahu Syiah Rafidhah itu lebih gencar doktrin mereka terhadap anak-anak mereka. Antum kalau tahu kampung-kampung yang di sana banyak orang-orang Syiahnya, luar biasa doktrin mereka itu. Jangan sampai ada di tengah-tengah mereka namanya Yazid atau Muawiyah. Paling enggak suka. Ya. Ada namanya Yazid di sini. Paling enggak suka mereka. Kenapa? Musuh. Masih kecil-kecil itu, masya Allah. Dia usung ke masjid. Mereka. Sehingga ketika besarnya kokoh mereka. Nah, begitulah ahlul batil enggak istirahat. Ya, ahlus sunnah harus lebih dari itu. Jangan kemudian kita bersantai-santai. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fal ibratu laysat bil kathrah. Maka yang ternilai dan teranggap adalah bukan yang banyak pengikutnya. Al ibratu bis shawab wa isabatil haqq. Yang teranggap dan ternilai di sini adalah yang benar dan yang mencocoki kebenaran. Naam. Idza kanatil kasratu ala shawabin fa hadza thayyibun. Jika yang banyak itu mencocoki kebenaran, maka ini yang baik. Ya. Ternyata yang banyak mencocoki kebenaran itu yang baik, yang dicari memang. Walakinna sunnatallahi jalla wa ala annal kasrata takunu alal batil. Akan tetapi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang banyak itu ya di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan kebanyakan dari manusia itu tidak mau beriman walaupun engkau harasta, sangat-sangat menginginkannya. Jadi jangan harap kemudian banyak nanti yang ngikutin kita. Yang dinilai sekali lagi apa yang sudah kita perbuat untuk dakwah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu yang dilihat oleh Allah. Nah, adapun hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Terus menyampaikan tanpa henti. Wa qala ta'ala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya manusia tersebut akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.